Mitra Bisnis, Presiden Jokowi meminta penegak hukum bersikap arif dengan tidak menghukum orang yang tidak perlu dihukum, apalagi kalau konteksnya adalah kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugasnya. Presiden Jokowi juga meminta hal-hal yang bersifat riset untuk pengembangan inovasi program pemerintah tidak serta-merta dipidanakan jika ada masalah dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa membuat semua pejabat takut mengambil keputusan seperti halnya kasus yang menimpa Dahlan Iskan ini. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Riset dan Teknologi AS Hikam. Pak Hikam, bagaimana Anda melihat masalah ini? Ya, memang pada prinsipnya kalau orang sedang menjalankan kebijakan, sejauh tidak melanggar aturan main yang digariskan ya, tidak bisa diadili. Karena kebijakan itu kan keputusan politik. Nah, masalahnya sekarang dalam kasus Dahlan Iskan itu ada macam-macam kan. Ya kan, bukan hanya satu kasus, tapi ada beberapa. Mulai dari masalah PLN, ada masalah tanah, dan lain sebagainya kan ada. Nah, sekarang dilihat aja, apakah dalam kasus-kasus itu ada yang seperti dikatakan Pak Jokowi atau tidak. Jadi, yang namanya orang menjalankan kebijakan politik itu memang nggak bisa kemudian diadili gitu kan. Nah, hanya masalahnya apa hanya itu yang dilakukan oleh Dahlan Iskan. Nah, oleh karena itu kita menunggu bagaimana pemeriksaan dari Bareskrim. Pak Jokowi benar dalam pengertian prinsipnya memang begitu. Cuma dalam proses yang real masalah Dahlan Iskan ini karena ada beberapa kasus kan yang harus diperiksa dulu. Jadi menurut saya sih ya biarkan Bareskrim itu melakukan prosesnya begitu. Kalau berkaca ke kementerian sekarang, kita lihat Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi dan Menteri Perhubungan Pak Jonan, mereka mengambil keputusan yang cukup kontroversial dalam menjalankan tugasnya. Apakah mungkin ke depannya mereka juga bakal diutak-atik? Kalau saya yang dilakukan Bu Susi itu ada undang-undang yang mengatur, jadi tidak ada yang dilanggar. Justru Bu Susi melaksanakan undang-undang itu secara tegas. Yang dilakukan Pak Jonan saya kira juga sama. Kalau memang ada perusahaan yang melanggar, kan namanya melanggar hukum. Jadi dia memang melakukan tugasnya. Jadi apanya yang mau diutak-atik? Kecuali kalau memang ada orang yang mau mempolitisasi keputusan-keputusan menteri itu. Kalau sudah kayak begitu sih, apa juga bisa dipermasalahkan. Tapi kalau saya melihat dari segi aturan main, ya tidak ada yang dilanggar. Karena semua orang juga tahu yang dilakukan khusus itu ada aturan mainnya. Tidak sekedar sewenang-wenang tanpa aturan main. Kalau pengalaman Bapak saat menjabat sebagai Menristek, apakah ada riset yang terbentur dengan undang-undang? Ya tidak ada, kan semuanya harus berbasis pada aturan main. Makanya kan kemudian sekarang aneh kalau ada orang melakukan riset, kemudian diadili, kan begitu. Namanya riset itu ya nggak bisa diadili, karena dia berbasis pada aturan main. Nah, bahwa riset menemukan ABC, ya itu kan namanya hasil riset, masa mau diadili? Proses riset itu kan ada jalur-jalurnya. Asal sudah ada perizinannya, kemudian memang harus dilakukan penelitian, ya sudah selesai. Bayangkan kalau riset semuanya mau diatur, kemudian mau dibatasi, ya nanti negara ini nggak akan bisa maju sama sekali. Saat ini sejumlah kalangan profesional swasta takut juga harus dilibatkan ke pemerintahan. Mereka khawatir jika nanti mereka menjadi pejabat, keputusan atau kebijakan yang mereka ambil bisa digunakan untuk mempidanakan diri mereka sendiri. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya jelas dong, kalau kayak begitu caranya kan orang kemudian akan merasa ini sebenarnya yang dimaui pemerintah itu apa. Nah, menurut saya ini karena politisasi dari kelompok-kelompok yang memang ya masih belum puas dengan Pak Jokowi dan Pak JK sebagai presiden dan wakil presiden. Sehingga kemudian mencari segala macam cara untuk mempolitisasi dan menggunakan hukum. Nah, kalau caranya kayak begini ya tidak akan ada orang yang tertarik untuk membantu pemerintah kan. Ketakutan begitu kan. Kalau tidak ada profesional yang mau terjun ya negara ini makin terpuruk. Ya kan, para koruptor malah sekarang bisa mengajukan pra-peradilan dan hakim-hakimnya cenderung seperti itu kan. Repot, memang negara ini kemudian berpotensi untuk terburuk gara-gara para pejabat negaranya kemudian lebih mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya dan kemudian memanfaatkan celah-celah yang dipakai untuk mengintimidasi orang-orang yang ingin membantu negara. Sebenarnya Anda lihat itu, para koruptor yang sekarang kemudian pada mengajukan pra-peradilan dan kemudian mereka menang, itu kan sangat membuat masyarakat juga akhirnya a priori terhadap masalah hukum kan. Demikian mantan Menteri Riset dan Teknologi AS Hikam. Saya Kiki Wijaya.